Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang keempat. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke-18. Baca Pak Edi. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut. Gimana? Ketikannya Bapak banyak hadaro ya? Hadoro coba ulang. Hatta. Hadoro. Hatta idza hadhara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adaban alima. Dan tidaklah taubat itu untuk orang-orang yang mengerjakan syayat keburukan sampai ketika maut datang kepada keduanya, mereka berkata, sekarang saya bertaubat. Dan taubat itu tidaklah buka untuk orang yang mati dalam kekafiran. Untuk mereka sudah disediakan azab yang pedih. 18. Walaisa qabulu taubati lilladina yusiruna alar takabi mawadi mawasi. Kok belum irabnya? Belum. Apa? Apa salah? Beri tafsir aja. Alwabu harfu atfin laisa is fi'il madhi nakis ya. Ya, kembali nakis. Taubatu isim laisa lilladina jar majrur ya maluna fi'il mudhari alawu sebagai fa'il. Jumlah ya maluna adalah khobar daripada laisa. Enggak, justru khobarnya itu jar majrur dari lilladina. Oh, enam. Lilladina tadi adalah khobar daripada laisa. Ya maluna fi'il mudhari alawu fa'il. As-sayyi'ati itu maf'ul bi. Hatta hatu atfin. Idza dorof hadoro fi'il madhi. Akhadahum, maf'ul bi, hum mudhof ilai, al-mautu fi'il daripada akhada, kola fi'il madhi, ini... Al-mautu fa'il, bukan fi'il. Maaf. Tadi anda bilang gak fi'il? Al-mautu fa'il, kola fi'il madhi, ini qarfu tauqid, wa nasbin, al-ya, sebagai isim ini, tubtu fi'il madhi sebagai khobar daripada inna tadi al-an dorof al-wawu harfu atfin la huruf nafi al-ladina isim mausul matuf dia matuf ya mutuna matufnya kemana? Matu pada ladina yang pertama ya. Ini. Ya mutuna fi'il mudhari alawu sebagai fa'il. Jumlah ya mutuna adalah sila mausul. Alwawu harfu atfin. Ini wawunya wahal ya. Alwawu kan ya mutuna mereka mati dalam keadaan kafir berarti wawunya wahal. Iya. Alwawu hal hum domir sebagai mubtada kufar khobar Ulaika isim isyara mubtada. Mubtada atadna atad na fi'il madhi na sebagai fa'ilnya lahum jar majrur adaban maf'ul bi aliman taat onat daripada adaban na walaisa qabulu qabulu taubati lilladina yusiruna ala alartaka bil mawasi wala yarji'una ila rabbihim ila antatihim ila antatihum. Ini kalau ada an itu dia normal, ila antatihum, ila antatihum sakaratul mauti fayakulu akaduhum ini tubtul ana kama li ditukabbalu taubat tukabbalu taubatu kama la tukbalu taubatul ladina kama la tukbalu taubatul ladina yamutuna wahum jahiduna mungkaruna mungkiruna liwahdaniyatillahi warisalati warusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam warisalati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaikal musaruna ala ma'asi ila ammatu wal jahiduna alladhi yamutuna wahum kufar atadna lahum adaban mujian atadna lahum adaban mujian dan tidaklah diterima tobatnya orang-orang yang tetap di dalam kemungkaran tetap dalam kemaksiatan yang melakukan kemaksiatan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan mereka tidak kembali kepada Tuhan mereka untuk bertaubat sampai sakaratul maut. Kemudian salah satu dari mereka berkata, sekarang saya bertaubat. Seperti halnya tidak diterima taubatnya orang-orang yang mati sementara mereka dalam keadaan menentang. Dalam keadaan menentang dan mengingkari keesaan Allah dan risalah dari nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan sampai kematian. Dan mereka menentang gimana? Wajah hidu. Iya. Menentang orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Kami telah menyediakan bagi mereka adab-adab yang kecil. Menyakitkan. Tebar kalau fiqwa jazakallahu khairah. Oh iya, kemasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tidak ada taubat, yang tidak diterima taubat bagi orang yang mengerjakan keburukan hingga apabila telah datang ya kepadanya, telah menghampiri kepadanya kematian, qala, ia berkata, ini itu betul an, sesungguhnya saya sekarang bertaubat. Walalladzina yamutunahum kuffar, dan tidak ada taubat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika atadna lahum adzaban alima. Mereka, ya kami siapkan kepada mereka adab yang pedih. Jadi seperti yang sudah kita singgung pada pembahasan ayat yang kemarin, bahwa di antara syarat taubat itu adalah summayatubuna min qarib, ya. Bertaubat dalam waktu yang dekat. Artinya tidak menunggu ajal menjemput baru taubat, tapi bersegera dalam bertaubat. Ya, seorang muslim itu kalau dia jatuh kepada kesalahan, dia langsung ya segera berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu tidak diterima kalau ya apa namanya kematian sudah di depan mata. Jadi kalau ada orang sekarat gitu ya, sudah mau mati baru bertaubat, maka taubatnya enggak diterima. Di sini dikatakan ya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Tidak ada taubat bagi orang yang melakukan keburukan hingga apabila ya kematian datang menghampirinya, dia baru berkata sesungguhnya saya taubat sekarang. Ini enggak diterima ya. Jadi kalau taubat ya pada saat sakaratul maut, ini taubatnya tidak diterima. Walalladzina yamutuna hum kuffar, dan tidak pula ada taubat bagi orang yang mati sementara dalam keadaan kafir. Artinya bahwa orang kafir itu ya tidak akan diampuni dosanya. Bahkan ulaika atadna lahum adzaban alima. Mereka itulah yang kami siapkan untuk mereka adab yang pedih. Ini adalah balasan bagi kekufuran, penentangan mereka terhadap hukum Allah, penolakan mereka ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka sebagai balasan dari kekufuran mereka, penentangan mereka adalah neraka ya yang dipenuhi dengan adab yang sangat pedih. Nah, percaya Bu Hayati. Mana Bu? Bu Hayati? Hilang? Afan yang lain nih, yang gak ada suaranya siapa ya? Oh ya, baru ada suaranya. Halo? Ya, Ustaz, ulang. Ya, tadi gak kedengeran sama sekali. Oh. Sekarang baru kedengeran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian kalian mewarisi wanita-wanita dengan paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka agar kalian dapat mengambil sebahagian apa yang kalian berikan kepada mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kalian dengan mereka dengan cara yang baik. Maka jika kalian membenci mereka, maka kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya harfu nida, ayyu munada, ha harfu tambih, alladzina isim mausul, sebagai na'at dari ay, ayyu, amanu fil maudi. Kok sebagai na'at badal aja? Badal aja. Badal. Alladzi isim mausul sebagai badal, amanu fil maudi, wawnya sebagai fa'il. La harfu nafi yahillu fil mudhari lakum lakum jar wa majrur an harfu masdari wa nas masdarin wa nasbin tarisu fi'il mudhari mansubun bi an waw sebagai fa'il an-nisa'a maf'ulun bi karhan hal al-waw harfu 'atfin la lanahiyah ta'duluhunna ta'dulu fi'il mudhari majzum bilam al-waw sebagai fa'il hunna maf'ulun bi lam harfu harfu ta'lil ya tadhabu lamnya harfu harfu apa tak tahu harfu ta'lil ya ya atau lamukai ya lamukai ya tadhabu fi'il mudhari wawnya sebagai fa'il bi ba'di jar wa majrur ma isim mausul sebagai mudhafun ilaih ataitumuhun ataitumu fi'il madhi wawnya wawnya sebagai fa'il hunna maf'ulun bi illa harfu harfu illa harfu istina an harfu masdari masdarin wa nasbin ya'tina fi'il madhi ya tina fil fil mati mudore ya iya kalau ya tina fil mati mudorenya apa iya nun niswahnya domir mutasil sebagai fa'il bifahisyatin jarwa majrur mubayyinatin na'at al-waw harfu atfin ashiru ashiru fil amr al-waw sebagai fa'il hunna maf'ulun bi bil ma'ruf jar wa majrur fa harfu istinaf inna harfu syart syart karihtumu fil madhi hunna tum sebagai tum karih tumu fi'il madi tumnya sebagai fa'il ya tumnya sebagai fa'il hunna maf'ulun bi fa fa'u harfu jawab asa fi'il madi an harfu masdariyin wa nasbin takrohu fi'il mudore mansubun bi an al-waw sebagai fa'il syai'an maf'ulun bih al-waw harfu 'atfin yaj'ala fi'il mudhari Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il fihi jar wa majrur khairan maf'ulun bih katsiran na'at Ya ayyuhalladzina amanu la yajuzu lakum an taj'alu nisa'a abaikum min jumlati tarikatihim. Benar. Tatasarrafuna fihinna bizawaji minhunna awil man'i lahunna an tazwijuhunna lil akharina. Wahunna karihatu lidhalika kullihi. Kulluhu. Wala kulluhu. Iya, lidhalika kullihi benar. Ini ke dhalika ya. Iya, lidhalika kullihi. Wala yajuzu lakum anta antudaruna antudaru azwajakum wa antum karihuna lahunna. Liyatanazalna an ba'di ma ataitumuhunna min mahrin wa nahwihi illa an yartakibna amron fahishan kazina. Falakum hiyana idin imsakuhun. Hina idin imsakuhunna hatta ta'khudu ma'ataitumuhunna. Waltakum musahabatukum linisaikum. Mabniyatan ala takrimi wal maja wal mahabbati wa ada'i ma lahunna min huquqi wa ada'a ma lahunna min huquqi fa in karihtumuhunna li sababin min al asbabi dunyawiyati fasbiru fa asa an takrahu amran min al umuri wa yakunu fihi khairun katsirun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh menjadikan istri-istri ayah kalian sebagai bagian dari harta pusaka warisan mereka, di mana kalian dapat berbuat sesuka hati terhadap wanita-wanita dengan menikahi mereka dan melarang mereka menikah atau menikahkan mereka dengan orang lain. Padahal mereka itu menyukai membenci hal tersebut. Dan tidak boleh kalian menyebabkan mudarat kepada istri kalian karena membenci mereka, supaya mereka bersedia meninggalkan sebagai mas kawin dan atau lainnya yang telah kalian berikan pada mereka, kecuali telah melakukan perbuatan keji seperti perhubungan seperti perzinaan, maka kalian berhak menahan mereka hingga kalian dapat mengambil apa yang telah kalian berikan pada mereka. Dan dalam pergaulan kalian terhadap istri kalian atas hasrat untuk memuliakan dan cinta dan memenuhi hak mereka. Apabila kalian benci karena suatu faktor apa namanya hal duniawi, bersabarlah. Mudah-mudahan kalian membenci perkara yang muncul dari yang baik, yang banyak. Gimana maksudnya? Masih bisa jadi kalian membenci sesuatu padanya, padahal padanya juga terdapat kebaikan yang banyak, gitu ya? Iya, Ustaz. Nambar kopi kau jazakillah khairan. Wafiq barakallah kau jazakillah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayya بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan. Antari sunnisa akarha, mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Mewarisi perempuan itu maksudnya misalnya apa namanya, memaksa mereka menikah dengan orang lain, ya. Ini maksudnya mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Jadi jangan, ya misalnya karena kita ngincer pengembalian mahar gitu dari seorang istri, lalu dibuat-buatlah kesalahan-kesalahan agar istri mau minta khulu misalnya, ya. Dengan niat apa? Dengan niat supaya maharnya bisa diminta lagi. Karena kalau suaminya yang menceraikan, tentu kan ya nggak ada kewajiban bagi istri mengembalikan mahar. Tapi kalau istrinya yang minta cerai, maka jelas ya, suami punya hak untuk mengambil maharnya. Jangan untuk niatan ini, kemudian ya sang suami ya sengaja membuat istrinya murka, membuat istrinya marah, sampai akhirnya minta khulu. Ini, hal yang semacam ini nggak boleh. illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau sang istri itu ya mendatangi sesuatu bentuk kekejian yang nyata, ya diantaranya adalah zina. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan ya bergaulah dengan istri kalian, ya, dengan mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Jadi ini jelas bahwa seorang suami itu harus menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna, nah ini kaidah yang sangat penting ya bagi kehidupan keluarga ya, bahkan yang adalah kunci kebahagiaannya ya. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Maka jika kalian ya membenci sesuatu dari mereka, maka boleh jadi kamu membenci sesuatu pada diri mereka, sementara Allah menjadikan di dalam dirinya juga kebaikan yang banyak. Artinya apa? Yang namanya manusia pasti punya kekurangan, ya, punya kelemahan. Tapi tentu ya istri juga punya kelebihan. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan istri, maka jangan cuma ingat-ingat kekurangannya aja, tapi ingat juga kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya. Karena dalam diri seseorang itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Maka ketika ada masalah, jangan cuma ingat ya bagian yang gak enaknya aja, ya, tapi ingat-ingat juga kenangan indahnya, ya ingat-ingat juga kebaikan istri dan seterusnya. Nah, ini jelas bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu harus ada yang namanya saling memaklumi kekurangan satu sama lain. Itu kunci kebahagiaannya. Artinya kalau kita mendapati istri atau istri mendapati suaminya punya kekurangan, maka jangan hanya fokus pada kekurangannya, ya, tapi juga lihat juga ya kelebihannya, sisi-sisi positifnya. Makanya waktu dulu kita baca tafsir surah Al-Baqarah, itu kan ada ayat yang mengatakan wala tansaul fadla bainakum, janganlah kamu melupakan keutamaan, kebaikan di antara kalian. Jadi jangan sampai hanya karena satu kesalahannya gitu ya, lalu kenangan manis yang telah dilakukan, dijalani bersama bertahun-tahun lamanya, kemudian sirna. Ya jangan sampai seperti itu. Kita jangan jadi orang yang hanya karena satu kesalahan lalu menghancurkan semuanya. Ya, intinya setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan hanya lihat sisi kekurangannya, jangan hanya lihat sisi negatifnya, tapi lihat juga sisi positifnya. Jangan melupakan keutamaan atau kebaikan seseorang, apalagi istri yang sehari-hari bersama kita. Gitu ya. Nah. Saya baca, umum Mikyal mau baca? Oh, nggak jawab ya. Budi Helis ya, silakan baca Budi Helis. Oh ya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zaujiw wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'a atakhuzunahu buhtanan wa ithman mubina. Dan jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, dan kalian telah memberi seorang di antara mereka harta, maka janganlah kalian mengambil darinya sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya dengan cara berdusta? Isman, dosa dan yang nyata. Halo, harfu atfin, in harfu syartin, arotum, fi'il madi. Tum sebagai fa'ilnya. Tum sebagai fa'ilnya. Istibdala, fi'il madi, zaujin, mudofun ilaihi. Zaujin. Benar-benar tidak pilih ya. Makana mafulun bi. Zaujin mudofun ilaihi. Halo harf arfin ataitum. Entar dulu, tadi makana apa kata ibu? Kan maful bi-nya udah tadi istibdala kan? Makan ini dorob makan. Oh, istibdala tadi saya bacanya fi'il madi, Ustaz. Maful bi ya? Maful bi. Kan kalau fi'il madinya mah istabdala, yastabdilu, istibdalan. Oh. Lagian dua fi'il tuh enggak mungkin nyambung kayak gitu, Bu. Pasti ada pemisahnya. Ada han-nya kalau dua fi'il ya. Heeh. Zaujin mudafun ilaihi Allah harf atfin ataitum fi'il madi tum sebagai tum maf'ulun bi ya. Tumnya fa'il dong. Ataitum, ataitum. Oh, ini nampaknya domir rofa lagi. Kalau domir nasab tuh kum. Kalau tum tuh domir rofa. Jadi tumnya ini fa'il. Tum sebagai fa'il. Ihdahunna ihda mafulun bi. Ihdahunna sebagai mafulun bi. Kintoron apa Ustaz? Mafulun bi sani. Kintoron mafulun bi sani. Alfa'u harfu atfin la harfu nahyin. Hanya fa jawab ini kan ada in di depannya. Wah, harfu jawab. La harfu nahyin ta'khuzu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Minhu jar wa majrur syai'an maf'ulun bi. Alhamzatu istifham harfu istifham. Ta'khuzuna fi'lun mudhari' alha'u maf'ulun bi. Buhtanan maf'ulun bi tsani alwaw harfi akfin ithman maktuf ala buhtanan mubinan na'at. Wa in arabtum istibdala zaujatin makana ukhra wa kuntum qad a'taitum man turiduna tallaqaha malan katsiran mahran laha fala yuhillu lakum fala yahullu fala yahullu lakum anta yahillu kok yahullu sih fala yahillu halal tuh yahillu kalau yahullu tuh menyelesaikan fala yahillu lakum anta khuzu minhu syai'an atakhuzunahu kadziban waftiraan wadihan dan jika jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain dan kalian telah memberikan kepada orang yang kalian ingin ceraikan harta yang banyak. Dan kalian telah memberikan pada orang yang kalian ingin ceraikan harta yang banyak berupa mahar, maka tidak dihalalkan bagi kalian hal tersebut untuk mengambilnya sedikit pun. Apakah kalian akan mengadakan kedustaan kedustaan yang terang? Ya, baik ya. Jadi maksudnya apakah kalian akan mengambil mahar tersebut dengan cara dusta dan mengada-ngada gitu ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fikir barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, wa ataitum ihdahun, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang mereka kiltoro, ya, harta atau mahar yang banyak, fala ta'khudu minhu syai'a, maka janganlah kalian mengambil dari mahar tersebut sedikit pun. Ata'khudunahu buhtana wa isman mubina, apakah engkau ya ingin mengambil mahar tersebut dengan berdusta atau dengan mengada-ngada, ya, suatu perbuatan dosa yang nyata. Jadi ayat ini berisi tentang larangan mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri yang diceraikan. Jadi kalau yang menceraikan adalah suami, maka nggak ada hak bagi suami untuk mengambil mahar. Jadi ya tanggung resiko sendiri gitu ya. Jadi jangan cuma karena, wah saya udah ngasih mahar yang banyak nih, saya nggak terima kalau maharnya tetap diisi, nggak boleh. Itu hak istri. Ingat ya, mahar itu haknya istri. Kecuali kalau istrinya yang minta hulu ya. Kalau istrinya yang minta diceraikan, ya hulu gitu ya, maka ada kewajiban dari istri untuk mengembalikan maharnya. Tapi kalau yang menceraikan suaminya, jelas sang suami nggak punya hak sedikit pun ya terhadap mahar yang telah diberikan. Ya, nah, ya silakan Bu Dewi, umumikan. Mana nih? Mana? 21. Ya. Afan tadi salah pencet Ustaz. Oh iya iya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimanakah kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kalian telah bergaul sebagian kalian dengan yang lain, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Al-wawu harfu istinaf, kaifa isim istibham, sebagai hal ya Ustaz ya. Gimana kaifa? Iya. Ta'khudunahu maf'ul bihnya ini. Wa kaifa isim istifham sebagai hal, ta'khudu fi'il mudhari al-wawu ta'khudunahu, ta'khudu fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, al-ha'u maf'ulun bihi. Al-wawu harfu atfin, harfu hal, qad harfu tahkikin, afdha fi'il madhi, ba'dukum, ba'du fa'il, kum mudhafun ilaihi, ila ba'din jar majrur. Wa akhadna al-wawu harfu atfin, akhadna fi'il madhi, nanya nun niswah, fa'ilnya dhamir mustatir, ya'udu dhamir mustatir, jawazan takdiruhunna. Minkum jar majrur, mitsaqan maf'ulun bihi, ghalidhon na'at. Wa kaifa yahillu lakum an ta'khudhu ma a'taytumukunna min mahrin wa qad istamta'a kullu wa qad istamta'a kullun minkum bil akhiri bil jima'i wa akhadna minkum mitsaqan ghalidan min imsakihinna bi ma'rufin aw tasrihihinna bi ihsan. Dan bagaimana halal bagi kalian untuk mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka sebagian dari mahar, sedangkan kalian telah bernikmat-nikmat gitu saja, istamta'a bernikmat-nikmat. Iya, mengambil kenikmatan gitu. Dan kalian mengambil nikmat satu sama lain ini. Satu sama lain dengan berjima, dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat agar kalian menahannya dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Bagaimana kalian akan mengambil mahar tersebut sementara sungguh sebagian kalian telah menunaikan ya haknya kepada sebagian yang lain. Sebagian kalian telah memberikan manfaat kepada sebagian yang lain. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, ya perjanjian yang agung. Jadi kenapa ketika misalnya suami menceraikan istrinya kemudian dia tidak punya hak atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya? Karena keduanya telah saling menikmati satu sama lain gitu ya. Jadi istri telah melayani suami, suami pun mendapatkan kembali dari istri, maka tidak ada hak bagi suami yang mengambil mahar tersebut. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan sang istri pun telah mengambil perjanjian yang agung. Apa perjanjian yang agung dalam pernikahan? Ya, yaitu entah dengan menahan dengan cara yang baik atau melepas dengan cara yang baik. Jadi apa yang didapat dengan cara baik-baik harusnya ya dilepas pun dengan cara yang baik-baik. Nah. Ya, selanjutnya. Baca buku Niyati. Nah, Ustaz. Ayat 22 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian nikahi wanita yang menikah dengan ayah-ayah kalian dari wanita-wanita itu kecuali apa yang terjadi pada zaman dahulu. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan dimurkai Allah dan seburuk-buruk jalan. Dan itu seburuk-buruk jalan. Al-wawu harfu atfin lam nahiyah tankihu fi'il mudhari wa juzum bi la nahiyah al-wawu sebagai fa'il ma maf'ulum bi nakaha fi'il madhi aba'u fa'il kum mudhun ilaih. Minan nisa'i jarwa majrur illa adatul istisna mulghah ya Ustaz. Adatul istisna mulghah. Emang mulghah itu? Enggak lah, enggak mulghah. Beramal. Oh ya udah sempurna ya. Maknya kan ini mustasna. Iya ya udah maaf. Ya. Mustasna. Illa adatul istisna. Ma berarti maf'ulum bih ya? Kok maf'ulum bih sih? Apa yang mukad? Iya dia mustasna. Iya. Adatul istisna. Maaf. Mustasna ya ada istisna ma mustasna qad harfu tahkikin salafa itu ya zorof zaman ya zaman dahulu bisa setelah qad itu pasti fiil ya enggak oh fiil madi ya fiil madi innahu inna harfu taukidin wa nasbin alhau isim inna kana fiil madi nakis fahishatan domirnya isim kananya huwa ya. Isim kana huwa fahisyatan khobar kana wa maqta wa maqa wa harfu atfin maqta fi'il madhi dengan fa'il huwa gambar mustatir huwa wa sa'a al wa harfu atfin sa'a fi'il madhi sabilan maf'ulum bih dari sa'a. Kemudian khobar dari ina jumlah dari kana fahisyatan wa maqta wa sa'a basabila. Akhirnya wala tazawwaju man tuzawwajuhu aba man tazawwajahu aba ukum man tazawwajahu ya man tazawwajahu aba ukum minan nisa'i ila ma qad madha minkum fil jahiliyati fala mu'akhidatu fihi. Ini kayaknya fala mu'akhidata ya mu'akhidata fihi fala mu'akhidata fihi inna zawwaja ya Ustaz inna zawwajal abna'a min zawjati inna zawwajal abna'i inna zawwajal abna'i min zawjati abaihim amru fiha amrun qabihun amrun qabihun yafhashu wa yu'zimu qabhihi wa ya'zumu qabhuhu zumu wa ya'zumu qabhuhu ya wa ya'zamu qabhuhu wa baghidu benar wa baghidu yam qutullahu wa baghidun yam qutullahu fa'alahu fa'ilahu wa bi'sa tariqan wa manhajan ma kuntum taf'alunahu fi jahiliyatikum dan janganlah kalian nikahi orang yang orang yang dinikahi oleh bapak kalian dari wanita-wanita itu, kecuali apa yang telah terjadi di waktu lampau pada zaman jahiliyah, maka tidak ada mu'akhidzah. Ya, pemahamannya maksudnya yang enggak apa-apa, masalah. Maka tidak ada masalah ya. Sesungguhnya pernikahan anak-anak dengan istri dari ayah kalian itu suatu perkara yang buruk dan keji, yang keburukannya sangat hina lagi dibenci atau dimurkai oleh Allah atas perbuatan itu. Dan itu adalah seburuk-buruk jalan dan cara hidup atau manhaj yang dulu kalian kerjakan pada masa jahiliyah. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian menikahi orang yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari para wanita, kecuali apa yang telah terjadi dahulu di masa jahiliyah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah fahisyah, perbuatan buruk, wamaktan, dan mengundang kemurkaan Allah, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Ayat ini berisi larangan menikahi ya wanita yang dinikahi oleh bapak, karena ini jatuhnya ibu kita ya. Dan ini merupakan salah satu kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh dilakukan setelah masa Islam. Jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah itu, mereka enggak masalah menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah mereka. Tapi dalam Islam enggak boleh ya, karena wanita yang dinikahi oleh ayah kita otomatis jadi ibu kita ya. Makanya enggak boleh seorang anak itu menikahi dengan istri dari bapaknya atau dengan kata lain ibunya. Ini jelas terlarang dalam Islam ya. Nah, ya, baca. Ureni baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akh وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharamkan atas kamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu. Tapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, maka tidak ada dosa untuk menikahinya. Dan halal untuk anak-anak kandungmu dan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hurrimat fi'il madhi majhul. Alaikum jar wa majrur, ummahatu naibul fa'il, kum mudhof ilaih, alwaw harfu atfin, banatu maktuf ke ummahatu, kum mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, akhawatu maktuf ke ummahatu, kum mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, ammatu maktuf, kum mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, kholatu maktuf, kum mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, banatu maktuf, al-akhi mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, banatu maktuf, al-ukhti mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, ummahatu maktuf, kum mudhof ilaih. Allati isim mausul sebagai na'at, arda'nakum, arda'na fi'il madhi, na' sebagai fa'il, kum. Nun, jangan bilang na'. Iya, nun. Nun sebagai fa'il, kum maf'ulun bi. Alwaw harfu atfin, akhawatu, maktuf, kum mudhof ilaih, minar rada'ati jarwa majrur. Alwaw harfu atfin, ummahatu, maktuf, nisa'i, mudhof ilaih, kum mudhof ilaih. Alwaw harfu atfin, roba, ibu, maktuf, kum mudhof ilaih. Allati, isim mausul sebagai na'at, fi hujuri, jarwa majrur kum mudhof ilaih min nisa'i jarwa majrur kum mudhof ilaih allati isim mausul sebagai na'at dakhaltum fi'il madhi tum sebagai fa'il bihinna jarwa majrur alfa'u harfu atfin in harfu syartin lam harfu jazmin takunu fi'il mudhari naqis majzumun bilam alwaw sebagai isimnya dakhaltum fi'il madhi tum sebagai fa'il bihinna jarwa majrur jumlahnya sebagai khobar kana alfa'u harfu jawab la lanafiatu lil jinsi junaha isim la alaikum jarwa majrur alwaw harfu atfin hala ilu mubtada abna abna mau hala ilu mubtada ini maktub, ini maktub juga kan, ini diharamkan juga sama. Bentar Ustadz. Oh subhanallah. Maktub ke yang awal lagi ya Ustadz ya? Iya mas, maktub ke ini nih maktub. Masih terus nih terusannya ya. Karena lagi kalau belum terus kabarnya mana nggak ada? Iya iya iya betul betul. Jadi ini masih maktub ke yang ummahatu tadi awal ya. Alwaw harfu atfin hala ilu maktub ke ummahatu abna'i mudhof ilaihi kum mudhof ilaihi alladzina isim mausul sebagai na'at min aslabi jarwa majrur kum mudhof ilaihi alwawu harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin tajma'u fi'il mudhari mansub bi'an alwawu sebagai fa'il baina dhorof al-ukhtaini mudhof ilaihi illa adatul istifna ma mustafna qad harfu tahqiq salafa fi'il madhi inna harfu taukid wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai isim inna kana fi'il madhi naqis ghafuran khobar kana rahima khobar kana jumlahnya sebagai khobar inna tafsirnya haramallahu alaikum nikaha ummahatikum wa yudkhilu fi dzalikal jaddat wa yadkhulu fi dzalikal jaddati min jihatil abi awil ummi wa banatikum wa yushmalu banatil auladi wa in nazalna wa akhwatikum asyqiqati awli abin awli ummin wa ammatikum akhwati abaikum wa ajdadikum wa khalatikum akhwati ummahatikum wa jaddatikum wa banatil akhi wa banatil ukhti wa yadkhulu fi dhalika auladihinna wa ummahatihinna auladuhunna wa yadkhulu fi dhalika auladuhunna wa ummahatikum allati arda'nakum wa akhwatikum minar radha'ati wa qad harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar radha'i ma yuharrimu minan nasabi wa ummahati nisaikum sawa'un dakhaltum binisaikum am lam tadkhulu bihinna wa banati nisaikum min ghairikum allati yatarabbayna ghaliban fi buyutikum wa tahta ri'ayatikum wa hunna muharramatun wa in lam yakunna fi hujurikum walakin bi syarti dukhuli bi ummahatihinna fa in lam takunu dakhaltum bi ummahatihinna wa talaqtumuhunna aw matna qabla dukhuli fala junaha 'alaykum an tankihuhunna kama harramallahu 'alaykum an tankihu zawjati abnaikum alladhina min aslabikum waman ulhiqa bihim min abnaikum min ar-radha'i wa hadha at-tahrimu yakunu bil 'aqdi 'alayha dakhala al-ibnu biha am lam yadkhul betul ya am lam ya wa harama 'alaykum kadhalika al-jam'a fi waqti wa fi waqtin wahidin baina ukhtaini binasabin aw rada'in illa ma qad salafa wa madha minkum fil jahiliyyati wa la yajuzu kadhalika al-jam'u baina al-mar'ati wa ammatiha aw khalatiha kama jaa'a fi sunnati innallaha kana ghafuran lil apa ini Ustaz? Gimana? Innallaha kana ghafuran lil mudhnibina idza tabu. Mudhi apa Ustaz? Lil mudhnibina aznaba yadhnibuhum. Lil mudhnibina idza tabu rahiman bihim fala yukallifuhum ma la yutiquna. Allah mengharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, termasuk ke dalam hal ini adalah nenek-nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak atau ibu, dan anak-anak perempuan kalian yang mencakup cucu gitulah ya. Ya cucunya. Cucu dan saudara-saudara perempuan kalian yang sekandung, seayah atau seibu, dan bibi-bibi kalian yaitu saudara perempuan bapak kalian dan kakek kalian, dan bibi-bibi kalian yaitu saudara perempuan ibu-ibu kalian dan nenek-nenek kalian, keponakan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan termasuk anak-anaknya, ibu-ibu yang telah menyusui kalian, saudara perempuan kalian dari susuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan dari susuan, seperti apa yang haram dari nasab. Ibu istri-istri kalian, baik kalian sudah melakukan hubungan dengan mereka atau belum. Anak-anak perempuan dari istri kalian, di mana biasanya mereka hidup satu rumah dengan kalian dan dalam tanggung jawab kalian. Mereka adalah mahram. Sekalipun mereka tidak tinggal di kamar kalian. Tidak tinggal di kamar kalian. Akan tetapi dengan syarat kalian telah melakukan hubungan dengan ibu mereka. Bila kalian belum melakukan hubungan dengan ibu mereka, lalu kalian mentalak ibu mereka atau sudah wafat sebelum menyentuhnya, maka tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka. Sebagaimana Allah juga mengharamkan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh anak-anak laki-laki kalian dari anak kandung kalian. Ya, dari anak kandung kalian, termasuk anak-anak yang mempunyai hubungan susuan dengan kalian. Pengharaman ini terjadi hanya dengan akad nikah dengannya, baik anak tersebut telah melakukan hubungan atau belum. Allah juga mengharamkan untuk menikahi dua saudara sekaligus, baik dari sisi nasab atau susuan, dalam satu akad, kecuali apa yang telah terjadi dan berlalu pada zaman jahiliyah. Dan tidak diperbolehkan juga untuk menggabungkan antara seorang wanita dari bibinya, dari bapak ataupun dari ibu, ya, sebagaimana mengemukan tuh maksudnya antara perempuan dan bibinya, bukan dari tapi perempuan dan bibinya. Oh, perempuan dan bibinya, sebagaimana telah datang dari ya sebagaimana tercantum dari hadis gitu ya. Ya, telah tercantum dalam hadis. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang membuat dosa ketika mereka bertaubat, dan Maha Penyayang kepada mereka sehingga tidak ada beban bagi mereka apa yang tidak mereka sanggup. Lebar taufik wa jazakillahu khair. Taufik barakallahu lak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian, dan anak perempuan kalian, dan saudari-saudari kalian, ya kakak atau adik perempuan, وَعَمَّاتُكُمْ, dan bibi dari jalur bapak. Ya, jadi kalau ammah itu bibi dari pihak bapak, وَخَالَتُكُمْ, ini bibi dari pihak ibu. وَبَنَاتُ الْأَخِ, dan keponakan, ya. Ya, anak saudara kan berarti keponakan. Wa banatul ukhti, dan keponakan, kalau banatul akhi kan keponakan dari saudara laki-laki, banatul ukhti keponakan dari saudari. Kalau sepupu berarti boleh, karena sepupu itu udah jauh, tapi kalau keponakan enggak boleh. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan diharamkan pula ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Wa akhwatukum minar rada'ah, jadi ya, dan saudari-saudari kalian dari persusuan pun haram. Jadi kalau misalnya ibu susu kita punya anak perempuan, maka nggak boleh kita nikah sama anak perempuan, karena itu namanya saudari sepersusuan gitu ya. Wa ummahatun nisaikum, nggak boleh juga menikahi ibunya istri kalian, berarti nggak boleh menikahi mertua gitu ya. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, dan gitu pun anak-anak yang ada di dalam kamar mereka dari istri-istri kalian. Allati dakhaltum bihin, yang kalian telah melakukan hubungan dengan mereka. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau belum sempat berhubungan, maka tidak masalah. Wa halailu abnaikum, dan istri-istri anak-anak kalian. Jadi berarti ini larangan ini buat bapak ya, nggak boleh nikah sama menantu gitu ya. Alladzina min aslabikum, yang mana anak tersebut adalah anak kandung kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan nggak boleh juga menggabungkan antara dua saudari illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Jadi misalnya kalau ada seseorang pengen punya istri dua, maka nggak boleh dua-duanya ini adik kakak, kecuali misalnya dia menikah awalnya dengan adiknya kemudian meninggal, kemudian dia menikah dengan kakaknya, ini enggak masalah. Tapi kalau satu waktu enggak boleh. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah. Jadi ini merupakan ketentuan tentang orang-orang yang enggak boleh dinikahi. Dengan kata lain, ini adalah mahramnya. Jadi semua yang disebutkan sini adalah mahram, ya. Orang-orang yang mendapat keringanan untuk masalah aurat, dan terutama untuk masalah wudu gitu ya, untuk masalah bersentuhan, maka yang seperti ini kita boleh salaman dengan mereka karena mereka adalah mahram, ya. Nah, tapi mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Pak Fakhrunas berkata, ayat 21 akhadna, fa'ilnya nun ya Ustaz. Mana itu pusat? Wa akhadna minkum, ya betul, akhadna ini fi'il madi, nunnya fa'ilnya, betul. Tadi kalau dibilang musatir clear ya, ini akhadna itu naknya fa'ilnya, berarti domir fa'ilnya fa'il baris ya, jelas kelihatan nunnya. Iya, nunnya memang niswa, tapi itu adalah fa'il ya. Nah, Baik ya, alhamdulillahilladzi binimati tatimmu sholihat. Dengan demikian kita telah menyelesaikan tafsir dari juz yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan hari Senin ya. Jadi besok cuma libur dulu. Nah, insyaallah kita akan memulai tafsir juz 5 hari Senin insyaallah taala. Nah, demikian semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.